kamu saja, kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah. Kamu.